nama Allah tak pernah menjadi kenyang daripada lezatannya dan selalu hamba senang. Allah sekarang ini wahai kawan, ku menikmati rasanya sudah hamba masuk medan medan kemanisan nama. Senantiasa ku berzikir nama Tuhan, hal yang ini luar biasa dalam surga sebuah taman. Hati menjadi nirmala. Ya hai bantulah, bantulah. Ya hai bantulah, Allah wahid ahad samad baki abadi lestari.